Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Walhamdulillah, puja dan puji syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala kenikmatan dan limpahan rahmat yang senantiasa dicurahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita tidak mampu untuk menghitung-hitung kenikmatan tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian hendak menghitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitung kenikmatan tersebut. Karena sedemikian banyaknya ya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tidak bisa kita kalkulasikan, ya, tidak bisa kita hitung dengan perhitungan kita, dengan perkiraan kita. Nah, ya. Sehingga ketika seorang hamba dia tidak menyadari bahwasanya dia telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak pandai untuk mensyukuri kenikmatan tersebut. Ya. Nah, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, apabila kalian hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ya, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, sedikit hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu bersyukur. Karena tidak merasakan bahwasanya dia sedang mendapatkan suatu nikmat, sedang merasakan ya sebuah nikmat. Nah, karena yang tergambarkan di benak kebanyakan manusia yang namanya nikmat itu adalah nikmat mendapatkan harta, nikmat seorang mendapatkan kesehatan, ya, diberikan atau dikaruniai seorang anak. Nah, kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya hissiyah, yang sifatnya hissiyah, nah, hanya sekedar yang bisa dirasakan oleh anggota tubuh. Adapun kenikmatan yang bersifat maknawiyah ataupun kenikmatan yang bersifat ukhrawiyah, nah, ini sedikit sekali ada manusia yang menyadari kenikmatan tersebut. Nah, kenikmatan maknawiyah, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat berada di atas sunnah, nikmat talabul ilmi, nikmat bisa duduk di majelis ilmu. Ini kenikmatan, ya, yang wajib bagi kita untuk senantiasa mensyukuri kenikmatan tersebut dan menyadari bahwasanya itu adalah nikmat. Bahkan itu merupakan nikmat yang terbesar. Apabila seorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majalisul ilm, ya, duduk di majelis ilmu, maka hendaknya kita menjaga kenikmatan ini. Ya, menjaga dengan kita senantiasa bersemangat talabul ilmi, bersemangat menuntut ilmu, bersemangat mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, semangat dalam mengkaji Al-Quran dan Sunnah, semangat untuk bisa memahami ilmu, ya, bukan hanya sekedar duduk. Nah, duduk hadir tapi tidak mendapatkan apa-apa, sekedar duduk mengisi absen, ya. Nah, maka wajib bagi kita untuk menjaga kenikmatan tersebut, karena apabila seorang hamba tidak mensyukuri kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, maka diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan apabila kalian kufur maka sungguh azabku sangat pedih. Sebaliknya apabila seorang bersyukur maka akan ditambah kenikmatannya. Nah, ya, di antara bentuk mensyukuri kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita senantiasa menyebut-nyebut kenikmatan tersebut. Ya. Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan rahmatnya, fabidhalika falyafrahu, maka hendaknya dengan perkara tersebutlah mereka bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, yang itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan berupa harta dunia, ya. Nah, sehingga seorang thalabatul ilmi hendaknya dia merasakan ataupun menyadari bahwasanya dia sedang menjalani suatu bentuk ibadah yang sangat besar, yang kemuliaannya, ya, insya Allah kita semua mengetahui menuntut ilmu, ya, insya Allah kita semua tahu keutamaan belajar, ya, keutamaan menuntut ilmu, ilmu din, ilmu agama. Nah, ya, maka yang dituntut bagi kita adalah apa? Bersemangat di dalam tahsilul ilmi, di dalam mendapatkan ilmu, tahsil, ya, mengumpulkan ilmu. Nah, ini seorang thalabatul ilmi, terkhusus seorang para santri thalabah, hari-hari yang dia jalani adalah masa dia untuk tahsil, ya, tahsil, ya, seorang menanamkan, ya, nilai-nilai ilmiah di dalam dirinya dengan cara bertahap. Ya, bagi seorang pemula hendaknya dia banyak menghafal, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ya, semangat menghafal. Nah, ini masa-masa tahsil. Setelah menghafal, kemudian berusaha memahami ilmu. Ya, seorang penuntut ilmu yang mungkin masih di usia belia, anak-anak, nah, itu adalah masa-masa menghafal, banyak menghafal, ya. Nah, semangat menghafal, terutama menghafal Al-Quran. Hendaknya kita memiliki target, ya, punya target. Jangan tidak memiliki target. Seorang kalau mondok tidak punya target, ya, itu sulit untuk dia mendapatkan hasilnya. Ada target, ya, kalau bisa seorang memiliki target setahun misalnya bisa hafal 15 juz. Nah, sehingga 2 tahun selesai Al-Qur'an. Tahun berikutnya, ya, dia mulai ke tingkat yang berikutnya, yaitu mempelajari bahasa Arab misalnya atau ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, ada target. Bukan sekedar menjalani hari-hari di pondok, ya, hanya lewat begitu saja, tidak ada aturan, tidak ada target, malas-malasan. Nah, ini. Sayang waktunya. Nah, maka ini nasihat terkhusus bagi para thalabah, ya, para santri dan yang lainnya juga tentunya, ya, bukan khusus para santri, kita semua, ya, bersemangat apalagi yang tinggal di dekat pondok. Diadakan kajian-kajian ilmiah setiap hari, ya, kajian rutin, ada kajian fikih, ada kajian akidah, ada kajian akhlak, ya. Nah, kajian fikih bersama Ustaz Abdul Mukti, Umdatul Ahkam, ada kajian akidah, ya, Syarhus Sunnah karya Imam Berbahari, ada kajian akhlak, ada bul isyrah, ya, dan yang lainnya. Nah, maka itu merupakan bentuk tahsilul ilmi, ya, menanamkan nilai-nilai ilmiah. Nah, sehingga kita bersemangat untuk berusaha memahaminya. Baik. Insyaallah taala kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Manzumatul Ha'iyah karya Al-Imam Al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Abi Daud As-Sijistani rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada bait yang ke-39 yang disebutkan oleh An-Nadhim rahimahullahu taala, yang mana beliau mengatakan pada bait ini, wala taku min qaumin talhu bidinihimu fatat'ana fi ahli al-hadithi wa taqdahu, dan janganlah engkau menjadi suatu kaum yang bermain-main dengan agamanya, dengan agama mereka, bersenda gurau. Fatat'ana fi ahli al-hadithi wa taqdahu, sehingga engkau mencela, ya, ahlul hadis dan menghina mereka, mencaci. Nah, maka di dalam bait yang ke-39 ini beliau hendak memberikan peringatan kepada kita, ya, untuk tidak di dalam perkara agama, terutama at-ta'nu fi ahlil hadis, mencela ahlul hadis, mencela para ulama. Nah, ini peringatan yang sangat keras, ya, bagi kita semua untuk tidak mencela para ulama. Dan telah kita bacakan penjelasan dari Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala terkait perkataan beliau ini, ya. Yang mana beliau menjelaskan, wala taku min qaumin talhu bidinihim, dan janganlah engkau menjadi suatu kaum yang bermain-main di dalam atau bermain-main dengan agama mereka. Nah, la tattakhidid dina mahzalatan wa mal'abatan, jangan engkau menjadikan agama itu sebagai bahan sendagurau, ya, bahan lawakan, wa mal'abatan, dan bahan permainan. Ini tidak boleh. Nah, ya. Demikian pula kita tidak boleh berteman dengan orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai senda gurau ataupun permainan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina attakhadhu dinahum la'iban wa lahwan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil, ya, orang-orang yang bermain-main. La tattakhidul ladzina attakhadhu dinahum, janganlah kalian menjadikan teman orang-orang yang mereka menjadikan agama mereka sebagai lahwan walaiban, sebagai bahan senda gurau dan permainan, ya. Nah, agama ini bukan untuk main-main. Agama bukan sebagai bahan untuk lawakan. Nah, ya. Bagaimana menjadikan agama sebagai bentuk permainan? Beliau mencontohkan di sini adalah apa yang biasa diperbuat oleh kaum sufiyah, ya, yang dilakukan oleh orang-orang sufiyah, yang mereka menjadikan ar-raqas, Demikian pula ad-dufuf wal-aghani minad-din. Mereka menjadikan tarian, demikian pula alat musik dan nyanyian-nyanyian, ya, sebagai bagian dari agama. Nah, ini permainan, tidak diperbolehkan, ya. Nah, jangan karena mengatasnamakan seni ataupun kreativitas, ya, agama dijadikan main-main, haram, ya, tidak diperbolehkan, bahkan ancamannya sangat ngeri, sangat berbahaya, bisa menjadikan seorang pelakunya kufur. Salah satu nawaqidul Islam, salah satu pembatal keislaman adalah menjadikan agama ini sebagai permainan, ya, sebagai bahan senda gurau. Nah, ini kebiasaan orang-orang sufi, wa yusammunaha al-anasyid, yang mereka menamakan apa yang mereka perbuat dengan anasyid, nasyid-nasyid islami, wal marasi, demikian pula dendangan, ya. Nah, ataupun senandung, ya, nyanyian, wal qasaid dan kasidah-kasidah, ya, qasidah. Wa yunshidunaha wa yataqarrabuna biha ilallah, dan mereka mendendangkannya dan mereka menjadikan itu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Haram mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bernyanyi. Nah, dan itu banyak kita saksikan di tengah-tengah kaum muslimin pada saat ini, ya, nasyid-nasyid yang mereka namakan dengan nasyid islami begitu merajalela, ya, begitu digemari. Nah, terutama apabila masuk bulan Ramadan, ya, kita dengarkan di masjid, ya, sebelum sholat atau menjelang buka puasa. Nah, diputar keras-keras nasyid, senandung-senandung, ya. Yang lebih parah, yang menyanyikan wanita, ya. Nah, ini fitnah, waliyadzubillah. Nah, nasyid-nasyid banyak digemari sekarang, ya. Mereka menganggap wah ini merupakan kemajuan Islam. Islam sekarang semakin maju. Buktinya apa? Musik islami diterima di tengah-tengah masyarakat, ya. Nah, berusaha untuk menyingkirkan genre musik yang lain, ya. Nah, tinggalkan musik dangdut, tinggalkan musik rock, kita beralih ke musik islami. Ya, maksiat ditinggal, masuknya ke dalam bid'ah, lebih parah. Ya, lebih parah karena bid'ah lebih disukai oleh syaitan, lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat. Ya. Para artis, para penyanyi-penyanyi itu, ya, mereka adalah orang-orang fasik. Ya. Orang-orang fasik. Nah, karena perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan fasaqah. Perbuatan kefasikan. Nah, maka apabila perbuatan kefasikan tersebut sudah dikemas, sudah dianggap, ya, dibumbui dengan bumbu, dengan kemasan agama, menurut mereka, maka ini lebih parah. Ya, lebih parah. Bukan mengajak manusia kepada jalan Allah. Dan ini bukan kemajuan, bukan perkara yang menyenangkan. Ya, ada seorang taubat, preman, hobi minuman keras misalnya. Nah, anak pang, ya kan istilahnya. Nah, anak pang. Nah, taubat. Setelah taubat, ya, jadi penyanyi. Yang tadinya penyanyi misalnya, sebelumnya penyanyi rock, sekarang menjadi penyanyi islami. Nah, ini lebih parah. Gak ada perubahan. Dan bukan hijrah yang seperti ini. Bukan hijrah. Ya, ya mungkin bisa juga dikatakan hijrah, hijrah dari maksiat kepada bid'ah parah, ya. Nah, makanya seperti itu tidak diperbolehkan menjadikan agama sebagai bahan senda gurau. Nah, apalagi ada sebagian mereka yang sekarang ini mencoba untuk ya berdakwah dengan metode mengikuti metode-metode anak gaul dengan bahasa-bahasa yang gaul, ya, sehingga menyampaikan perkara-perkara agama dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas, ya, bahkan bisa dikatakan bahasa-bahasa yang sangat lancang, kurang ajar. Nah, ya, alasannya apa? Supaya dakwah kita diterima. Ya. Dakwah kan bukan hanya di masjid, kita dakwahnya ini untuk kalangan anak-anak muda, ya, untuk kalangan anak-anak muda, anak-anak jalanan. Jadi bahasanya harus mengikuti mereka, harus dengan bahasa-bahasa gaul, ya. Akhirnya apa? Akhirnya berani menghina, ya, simbol-simbol agama, berani menghina tokoh-tokoh Islam, menghina sahabat, bahkan berani menghina Nabi, menghina Nabiullah, ya, mengatakan Aisyah adalah cewek gaul. Na'udzubillah. Nah, lancang. Ini lebih parah dari Said Qutb. Dan memang ya, dia adalah seorang ikhwani. Nah, ibunda kaum muslimin Aisyah radhiyallahu anha dikatakan anak gaul. Apa ini? Ya. Nah, kita saja mungkin tidak rela kalau dikatakan saudara perempuan kita, kakakmu cewek gaul, ya, marah gak kira-kira? Marah. Kalau ada yang gak marah berarti tidak ada kecemburuan. Marah. Dia saja mungkin kalau dikatakan ibumu cewek gaul, ya, marah. Apalagi nih ibunda kaum muslimin dikatakan cewek gaul, na'udzubillah. Ya. Nah, mengatakan apa? Nabi Musa itu premannya para nabi. Nah, preman. Nah, karena dianggap memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sekali memukul bisa mati. Sehingga dikatakan apa? Premannya para nabi. Nah, yang kekuatannya katanya apa? Mengalahkan Mike Tyson dengan Muhammad Ali. Na'udzubillah. Disamakan dengan orang-orang seperti itu. Nabi Daud alaihissalam, ya. Nah, tidak lepas dari kelancangannya. Katanya apa? Nabi Daud apabila konser, na'udzubillah konser. Dan Nabi Daud memiliki suara yang indah. Ya, apabila konser itu yang hadir ribuan jin. Yang menyaksikan bukan manusia, yang menyaksikan live konsernya Nabi Daud adalah para jin. Na'udzubillah, apa ini? Konser apa Nabi Daud? Nah, ya. Maka ini suatu bentuk kelancangan. Ya. Bahkan semakin berani lebih dari itu, ya, memiliki ide untuk membuat suatu masjid dengan konsep, ya, di halamannya ada kafenya. Nah, ya, kemudian ada apa panggungnya. Ya, dengan nuansa live music katanya, ya. Nah, ada break dance-nya, ada break dance. Wallah alam. Ya, seperti kafe, dibuat nuansa kafe, ada musik-musiknya di situ. Nah, masjid ini, masjid. Alhamdulillah, apa yang seperti ini? Dakwah merusak, ya, mufsid. Merusak. Maka yang seperti ini hendak kita menjauhi. Ya. Kaum muslimin menjauhi. Nah, ya. Karena sekarang ini pengaruh media sosial itu sangat luar biasa, ya. Gampang untuk memviralkan dai-dai tertentu, ini. Dikit-dikit sudah viral. Ya. Kalau mau viral ya bikin perkara yang nyeleneh, viral, mau jadi terkenal. Baik, maka ini termasuk menjadikan agama sebagai bahan permainan, haram, tidak diperbolehkan, bukan bagian agama seperti ini. Dan itu merupakan bentuk tasyabuh dengan orang-orang kufar, minimalnya tasyabuh dengan orang-orang fasik. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Ya. Nah, dakwah seperti itu menyerupai orang fasik. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Alasannya apa? Ya, Islam ini peradabannya harus mengikuti, menyesuaikan dengan apa yang ada sekarang. Fikhul waqi' istilahnya, fikih realita. Jadi kita memasukkan nilai-nilai Islam sesuai dengan apa yang ada di tengah-tengah komunitas tertentu. Nah, ya ini sama saja dengan tidak bisa meninggalkan budaya jahiliyah. Nah, tidak bisa meninggalkan budaya jahiliyah yang asalnya mungkin ya anak gaul, tidak bisa meninggalkan kegaulannya. Ya, tetap ya ingin menampakkan gaul tapi syar'i seperti itu. Ini tidak bisa, bertolak belakang. Bagaimana? Gaul tapi syar'i. Yang namanya gaul itu kan istilah yang konotasinya kebanyakannya negatif, anak gaul. Ya, anda kalau disebut anak gaul, yang terbayang di benaknya apa? Ya. Apa kira-kira? Kalau disebutkan anak gaul. Anak yang enggak ada aturan, ya kan? Enggak ada aturan, gaul. Nah, enggak jelas. Ini. Baik, maka yang seperti ini termasuk menjadikan agama sebagai permainan. Dan ini diharamkan di dalam Islam. Fatata'ana fi ahlil hadisi wa takdahu. Maka engkau mencela ahlul hadis dan engkau menghinanya. Nah, ini. Sehingga apabila seorang telah menjadikan agama sebagai permainan, akhirnya dia mencela para ulama. Ya. Mencela para ulama. Yang mengatakan para ulama itu adalah orang-orang yang pemikirannya terbelakang, orang-orang yang kuno. Yang dipelajari adalah kitab-kitab yang usang. Ini ya. Seperti perkataan Muhammad Surur Zainal Abidin, pentolannya Sururiyah. Yang dia mengatakan apa? Kitab-kitab salaf itu adalah kitab-kitab yang sudah usang. Artinya tidak sesuai lagi dengan untuk diajarkan ya di masa kita sekarang ini, karena pembahasannya itu kering. Pembahasan kitab akidah itu kering, artinya tidak bisa mengobati umat, tidak bisa mengatasi problematika umat. Kitab-kitab yang ada. Ini kata Muhammad Surur Zainal Abidin, mencela ahlul hadis. Ya, mencela para ulama. Nah, bahkan ya tokoh Ihya Uturas yang merupakan salah satu patol menyebarkan fikroh sururiyah termasuk di Indonesia, ya Roja Iyun, ya, Abdurrahman Abdul Khaliq, dia mengatakan gurunya Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullah sebagai perpustakaan usang yang berjalan. Ini perpustakaan yang berjalan yang perlu direvisi. Perpustakaan atau kitab yang perlu direvisi. Nah, ini perkataan yang sangat berbahaya. Nah, yang kata para ulama yang seperti ini, orang yang mengatakan seperti ini, dia bisa dihukumi murtad. Dia bisa murtad akibat ucapan seperti ini. Na'udzubillah. Jadi hati-hati. Menghina para ulama, ini hati-hati. Nah. Kemudian kata saya di sini, beliau menyebutkan bahwa ahlul hadis itu ada ahlu riwayah wa dirayah. Ahli riwayat dan ahli diroyah. Ahli riwayat adalah para hufal alladzina hafidhul asanid, yang mereka menghafal sanad-sanad. Wa atqanuha, dan mereka memutkinkannya. Wa mayyazu ruwatiha, dan mereka membedakan perawi-perawinya. Di sini beliau menjelaskan tentang ahlul hadis. Ahlul hadis itu adalah orang-orang yang ahli dalam bidang hadis, baik secara riwayat maupun diroyah. Ini beliau menjelaskan tentang ahlul hadis, ahlul riwayah, yaitu orang yang menghafal sanad, kemudian mereka mutqin, kemudian bisa membedakan kedudukan perawi-perawinya, kemudian mereka juga menjelaskan tentang keadaan perawinya. Wa aidan i'tannu bil mutun, demikian pula mereka memiliki perhatian terhadap matan, ya, terhadap lafaz hadis. Wa hafizuha wa ballaguha bi alfadhiha, dan mereka menghafalnya dan mereka menyampaikan apa yang mereka hafal sesuai dengan lafaznya. Ini hadis. Nah, para perawi-perawi hadis. Hatta innal hafidha idza syakka fil lafdhatin yaqulu, sampai-sampai seorang hafiz, seorang penghafal hadis, hufadzul hadis, apabila mereka ragu terhadap suatu ucapan, mereka mengatakan au qala kadza wa kadza, atau mengatakan seperti ini dan seperti ini. Kalau mereka ragu terhadap satu lafaz hadis, mereka mengatakan seperti ini, ya. Dan telah kita sebutkan bahwasanya salah satu adab kalau kita misalnya membaca hadis atau beristidlal tapi kita hafalannya kurang, ya, artinya kita enggak yakin, kita katakan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa ya'ti bil ihtimali tsani wa la yajzim, dan mendatangkan dengan lafaz yang kedua dan mereka tidak menjazm. Au yaqulu syakka fulan, atau dengan mengatakan fulan syakka fulan, fulan syak, ragu terhadap lafaz hadisnya. Law kanatil lafdhatu tsaniyah bima'na lafdhatil lati tawaqqafa fiha, apabila lafaz hadis yang kedua itu bermakna lafaz yang dia berhenti padanya walaupun maknanya sama. Yahtarimunal alfaw, mereka sangat memuliakan lafaz hadis. Ini para ahlul hadis, enggak sembarangan, ya. Nah, menunjukkan mereka adalah orang-orang yang warok. Nah, sangat warok, sangat berhati-hati para ulama dalam menukil hadis sampai kepada kita, sampai kepada lafaz-lafaznya. Nah, sangat berhati-hati. Karena mereka takut ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengancam orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Rasulullah, maka dipersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Nah, fa yu'adduna al-haditsa bilafdh, bilafdhi, maka mereka pun menyampaikan hadis sesuai dengan lafadznya. Kama ja'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nadzarallahu imra'an sami'a maqalatana faballaghaha kama sami'aha farubba muballighin aw 'amin sami'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadzarallahu imra'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memberikan cahaya, ya, kepada seseorang. Nadroh ini cahaya yang terang, ini wajah yang berseri-seri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya bagi seseorang yang mendengar perkataan kami. Faballaghaha kama sami'aha, maka dia pun menyampaikan apa yang didengar dari kami sebagaimana yang dia dengar. Nah, farubba muballaghin au 'amin sami'in, ya, bisa jadi ataupun terkadang, ya, seorang muballagh, seorang yang disampaikan itu lebih paham dari seorang yang mendengar. Nah, ya, ini maksudnya bisa jadi seorang yang kita sampaikan kepadanya suatu hadis, ya, dia lebih faham dari sang penyampai. Nah, seorang misalnya duduk di majelis ilmu, ya, kemudian dia menyampaikan faedah kepada yang lain. Tadi malam saya mendengar Ustadz menyampaikan seperti ini, seperti ini. Bisa jadi orang yang dia sampaikan kepadanya itu lebih paham. Oh, itu maksudnya seperti ini. Lebih paham. Nah, ini jadi perlu ilmu itu untuk disampaikan. Ya, jangan disimpan. Disampaikan. Mungkin orang yang mendengar itu lebih paham dari kita. Nah. Tapi kita lanjutkan sedikit. Fahum yuhafizuna ala mutunil ahadith wa asanidiha alla yadkhalaha alfadhun ghaira lafzi rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka, para khufal, para ahlul hadith, mereka menghafal mutun, menghafal matan-matan hadith dan sanat-sanatnya, supaya apa? Supaya tidak dimasukin oleh lafad-lafad yang bukan lafad dari rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar-benar mereka menghafal, sangat teliti para ulama. Ya. Nah, bisa membedakan mereka, ini bukan hadis, ini bukan hadis rasul. Ini bukan lafaz dari rasul. Wa idza syakku bayyanu syak. Kalau mereka ragu, maka mereka jelaskan keraguan itu. Ya. Meriwayatkan hadis tapi ragu lafaznya. Maka mereka ragu menyebutkan keraguannya. Dengan menyebutkan auqala kadza wa kadza, dan itu bisa kita lihat di kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, ya, sering disebutkan seperti itu. Nah, misalnya hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, hadis yang panjang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, kuffa 'alaika hadza, peliharalah bagimu ini, wahai Mu'adz, lidah, maksudnya lisan. Nah, ya, maka kata Mu'adz bin Jabal, nah, ya Rasulullah, ya, apakah kita akan dihukum disebabkan karena lisan-lisan kita? Maka kata Rasulullah SAW, takilatka ummuka ya Mu'adz. Nah, ibumu sangat kehilanganmu, wahai Mu'adz. Maksudnya takjub. Nah, hal yakubun nasu ala wujuhihim au ala manakhirihim, nah, disebutkan au, bukankah yang menelungkupkan manusia, ya, di atas wajah-wajah mereka, au kemudian ada atau di atas hidung mereka, ini syak, ya, ragu apakah Rasulullah di dalam hadis itu menyebutkan ala wujuhihim atau ala manakhirihim, di atas hidung-hidung mereka, ragu. Maka disebutkan dengan lafaz ada dua kemungkinan, au atau. Nah, ini contoh dan banyak, ya, contoh-contoh perawi yang ragu di dalam menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan apa? Bukan menunjukkan mereka tidak kuat hafalannya. Yang namanya manusia tentunya terkadang ada kekeliruan, ya. Hanya saja itu suatu bentuk keraguan lafaz yang salah satunya memungkinkan. Wa ya'rifuna ahwalar ruwati wahidan, dan mereka atau wa yadrusunal asanid, dan mereka mempelajari sanad, dipelajari sanad-sanad hadis, ya. Ini sanadnya bersambung, ini sanadnya terputus, ini sanadnya, ya, syad misalnya. Ini hadisnya di syad. Wa ya'rifuna ahwalar ruwat wahidan, dan mereka mengetahui keadaan perawi satu persatu. Jadi mengetahui semuanya terkumpul, ya, di dalam kitab yang disusun oleh para ulama, kitab yang di situ disebutkan ahwal arwat, keadaan para perawi, baik kitab yang sangat kitab mujalladat yang berjilid-jilid, ya, atau kitab yang sederhana seperti kitab tarikh milik al-imam al-Bukhari. Nah, ini tentang perawi, kitab tarikh, demikian pula tarikh, ya, al-imam al-Zahabi rahimahullah. Nah, Demikian pula kitab Tahzibul Kamal, ya, karya Al-Imam Al-Mizzi. Ini kitab yang sangat bagus tentang para perawi, Tahzibul Kamal. Kemudian diperingkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar menjadi Tahzibu Tahzib, diringkas lagi. Tahzibul Kamal sangat luas kitabnya, ya, tentang perawi kutubu sitah. Nah, dan perawi Musnad Imam Ahmad. Kemudian kitab Tahzibul Kamal diringkas lagi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar menjadi kitab Tahzibu Tahzib, diringkas lagi menjadi Takribu Tahzib, yang menjadi lebih simpel lagi. Nah, ini. Sehingga kalau kita mau mengetahui keadaan seorang perawi, tinggal dibuka saja kitabnya. Tapi itu tadi kembali lagi, ya, kepada apa yang telah kita sebutkan atau kita nasihatkan, ya, kepada semangat seorang untuk belajar, menuntut ilmu. Ya, kalau kita mungkin maunya yang sudah jadi saja, sudah simple, ngapain lihat-lihat keadaan perawi. Sudah, pokoknya kalau sudah di Shahahahu Al-Albani khalas. Ya memang itu kita jadikan sandaran, ya. Tashih dan tadhaif para ulama kita jadikan sandaran. Pensahihan Asy-Syaikh Al-Albani misalnya atau pendhaifan beliau, ya kita pegang. Tidak mengapa. Tapi bagi seorang thalabatul ilmi tentunya tidak mencukupkan dengan itu. Dia harus mengetahui kenapa ini Syaikh Al-Albani mendhaifkan ini. Kenapa Syaikh Al-Albani mensahihkan ini? Tahu kaidahnya. Ya, kemudian kalau di sana ada perselisihan, ulama fulan mensahihkan, ulama yang lainnya mendhaifkan. Ini apa sebabnya? Kenapa yang satu mendhaifkan, yang satu mensahihkan? Ya, tinggal kita lihat. Ya, akhirnya mau enggak mau kita belajar lagi kaidah hadis. Nah, ya, ini menuntut kita untuk banyak belajar. Terutama para thalabatul ilmi. Baik. Wa yumayyizuna baina sahih wal hasan wad dhaif. Dan mereka membedakan antara sahih, hasan, dhaif, wal maudhu, dan yang palsu. Hadza muhimmatul hufaz. Inilah perhatian para hufaz. Wa yusammuna nuqadul mutun. Dan mereka menamakan para hufaz tersebut, para hafiz tersebut, mereka digelari dengan nuqad al mutun, para pengkritik matan dan sanad. Para kritikus sanad. Ya, mengkritik di sini maksudnya ya menjelaskan. Nah, bukan mengkritisi dengan akal, tapi mengkritisi dengan kaidah, dengan ilmu. Mithlu nuqadiz dhahab wal fiddah, seperti para pengkritik, ya, atau peneliti emas dan perak. Fasyarifah ya'rifuna dhahab as-sahiha wal fiddah as-sahiha minal muzayyafah. Maka seorang Sayyarifah, ya, Sayyarifah ini adalah seorang ahli membedakan antara emas dan perak, antara uang asli dan palsu. Nah, ini ya, Sayyarifah. Mereka mengetahui emas yang asli, yang murni dari demikian, dan perak yang asli dari yang palsu. Nah, min hini yasma'u sautan naqdi yaqulu lak hadza maghshush. Nah, maka mereka, ya, sejak mereka dengar atau semata-mata mereka mendengar suara naqd, ya, para peneliti emas tersebut hanya mendengar suaranya saja sudah tahu ini emas asli misalnya. Seorang ahli mata uang Sayyarifah dengan memegang uang, oh ini uang asli misalnya, ini uang palsu, tahu dia karena sudah ahli. Nah, hada maghshush, ini palsu, ini enggak asli. Au hada ghairu maghshush, atau ini tidak palsu, artinya asli. Fashabul hadis mithluhu, maka para ahlul hadis semisal mereka, sama seperti ahli mata uang yang bedakan antara yang asli dengan yang palsu. Ahlul hadis seperti itu pula. Idza ma sami al haditha wa sami sanadahu yaqulu laka hadza fihi kadza. Apabila mereka mendengarkan suatu hadis atau mendengarkan sanatnya, maka dia akan mengatakan padamu, di dalam hadis ini ada seperti ini, ada si fulan atau ada sanad yang seperti ini dijelaskan oleh mereka. Ya, hanya mendengar karena sudah ahli sekali. Nah, ini para nuqat al-hadis. Au fihi kadza haula ulama arwah. Nah, haula'i ulama arwah. Atau ulama ar-riwayah, mereka adalah para ulama riwayat, ahli riwayat. Nah, ini kelompok yang pertama dari ahlul hadis. Kemudian kelompok yang kedua dari ahlul hadis, kelompok pertama adalah ahli riwayat, kelompok yang kedua adalah ahli diroyah. Nah, insyaallah taala akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya bismillahi taala. Ana mau bertanya, kenapa orang Khawarij memotong kepalanya? Dia bilang apabila makin banyak darahnya, makin banyak bidadari di surga. Apakah itu betul? Maksudnya apa ini? Orang Khawarij motong kepalanya? Ada? Atau motong kepala orang yang di sandra misalnya? Nah, ya kalau memang seperti itu, memang keyakinan mereka seperti itu, ya syubhat. Ya, mereka menganggap itu suatu jihad, menyandra, ya. Seperti ISIS atau yang semisalnya Abu Sayyaf, ya kalau di Indonesia siapa? Nah, yang semisalnya lah jamaah jihad, ya memang mereka meyakini seperti itu, ya yang suka menyandra. Nah, apa perbedaan dari syair dan nasyid? Sepengetahuan ana, syair dan nasyid itu sama-sama dengan memakai bahasa Arab. Dan bagaimana cara membedakan antara syair dan nasyid? Mohon jawabannya. Nah, ya kalau syair seperti mutun-mutun ilmiah seperti ini, manzumah, ini syair. Ya. Nah, yang isinya ilmu, fawaid-fawaid ilmiah, ini diperbolehkan syair seperti ini. Dan membacanya juga tidak apa ya, tidak dilagu-lagukan. Nah, tidak dilagukan. Nah, boleh untuk kita iramakan tapi tidak berlebihan ya. Boleh diiramakan tapi tidak berlebihan. Nah, jangan dijadikan paduan suara misalnya. Ya. Jadikan paduan suara atau diiramakan. Ada tinggi, ada rendah, datar, bengkok. Ya. Nah, ini. Ya, sekedar saja. Kalau kita baca manzumah Baikuniyah misalnya abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Nah, biasa. Nah. Adapun kalau nasyid, nah ini nasyid tidak ada. Nasyid ini yang diingkari oleh para ulama, nasyid Islami yang mereka mendendangkannya seperti mendendangkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh orang-orang fasik. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, apalagi sekarang sudah banyak modelnya ya. Lagu-lagu Islami bukan sebatas ya, mungkin kalau dulu kalau di kalangan orang Arab sekedar suara saja mungkin yang disilakan dengan akapela, ya kan? Suara. Udah. Berikutnya masuk gendang, tobur. Ya. Nah, rebana atau yang semisalnya. Kemudian lebih modern lagi, pakai drum jadi band, band Islami, rock alirannya. Nah, ya macam-macam disesuaikan dengan selera masyarakat, dengan selera musik. Nah, ini akhirnya mengikuti selera musik. Nah, ada yang dangdut, ada yang koplo, atau yang semisalnya. Ini sudah setan menggiring, ya kan? Menggiring. Nah, ini. Nah, selangkah-selangkah digiring. Nah, akhirnya nanti ya mungkin saja nanti lagu Islami dinyanyikan dengan ya dengan disco misalnya, lagu Islami disco, atau mungkin sudah ada, wallah alam. Ya. Lagu Islami didiskokan, ada penarinya mungkin. Dan itu kalau berzikir dengan menari itu memang sudah dilakukan oleh orang-orang sufi ya. Ya, jadi kalau sekedar melantunkan syair secara tidak berlebihan tidak mengapa. Ya, jangan terlalu dicengkok-cengkokkan kalau membaca syair. Ini khawatir terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Apa penyebab seseorang bisa melihat jin? Ya Allah alam ya. Itu semata-mata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang diperlihatkan ya jin misalnya. Tapi para ulama menjelaskan kalau bentuk asli jin itu enggak bisa dilihat. Ya, bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ya barang siapa yang maknanya barang siapa yang dia mengklaim melihat wujud asli jin, maka dia seorang pendusta. Nah, seorang pendusta. Enggak bisa wujud asli jin itu dilihat. Ya. Kalau misalnya ada penampakan, ya kan? Ada gentayangan misalnya. Nah, itu bukan jin asli yang disilakan dengan hantu atau yang semisalnya. Nah, itu bukan wujud asli jin. Tapi jin menjelma dengan bentuk-bentuk tertentu. Karena jin diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjelma menjadi ular, menjadi manusia bahkan atau yang semisalnya. Nah, apa tanda-tandanya di tubuh seorang terdapat jin? Ya. Ya, tanda-tandanya ya bisa dirasakan sendiri. Seorang misalnya sering was-was dalam ibadah, nah, ini hati-hati. Bisa kemasukan jin. Nah, atau malas beribadah, itu juga bisa sebagai tanda masukan jin. Atau tubuhnya merasa sakit, sakit tapi secara medisnya nggak bisa deteksi ini sakit apa. Nah, ini juga bisa menjadi ciri seorang kemasukan jin. Nah, wallah alam. Ya, yang jelas biasanya seperti ini. Apalagi orang-orang yang pernah mempelajari ilmu hitam, misalnya ilmu-ilmu hitam. Ya, nah, ini. Biasanya ada sisa-sisa jin di dalam tubuhnya kalau dia bertobat. Maka perlu untuk diruqyah. Apakah lagu bertemakan Islam itu termasuk bagian dari bid'ah? Naam. Lah, lagu-lagu Islam, lagu-lagu bertemakan Islam itu termasuk bagian dari bid'ah. Kalau ini maksud di sini lagu ya. Lagu bertemakan Islam yang dikenal secara umum, ya. Nah, bukan syair-syair yang kita maksudkan. Kalau syair, telah kita jelaskan itu tidak masuk. Syair mandhumah ilmiah, ya, fawaid-fawaid ilmiah, nah, ini biasa disusun oleh para ulama. Apakah ada mati syuri? Syuri, mati syuri. Wallahu alam ya. Nah, tentang mati suri, wallahu alam. Ya jelas seorang kalau sudah mati ya sudah enggak bisa kembali lagi ke dunia. Kalau seorang sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka dia tidak bisa lagi kembali ke dunia. Nah, kalau ada seorang mati kemudian hidup lagi wallahu alam. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita jelaskan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, syadu ala ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.